Nanti satu saat kita belajar ya. Ada setan rumah, ada setan masjid, kan pernah saya sampaikan dulu ya. Hati-hati Pak ya teman-teman, itu di masjid pun ada setan, jangan dikira aman tuh. Ada penunggunya. Setan ada, setan masjid namanya Khanzab gitu. Dia tugasnya di Abu Daud nomor hadis 666. Dia punya dua tugas tuh. Ingat betul ini ya, pahami betul ini. Tugas pertama menggoda orang sholat. Begitu Anda takbir, kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Dia akan berkata pada jiwa Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan pernah kaget ya. Saat Anda belum takbir, itu tenang begini. Tapi begitu mulai bertakbir, Allahu Akbar, itu otomatis akan banyak yang masuk dalam pikiran. Ini begini, ini begitu. Kenapa imamnya begini? Kenapa ini begitu? Muncul semua tuh. Ya. Bahkan kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat, itu sampai enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis deh. Ya. Dan dalam kaidah ilmu hadis dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kaidahnya berkata begini. Kalau dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka semua orang berpotensi mengalami hal serupa dengan masa yang berbeda-beda. Jadi setiap kita pun yang berada di sini, itu punya potensi yang sama. Akan ada orang yang kena was-was sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, izin Bu ya sebentar. Setan masjid salah satunya tugas yang kedua, itu menggoda DKM masjid. Anda mesti hati-hati. Menggoda DKM masjid, mesti hati-hati. Ya, kami sedang menyusun insya Allah kaidah tentang fikih masjid. Ingat ya, nanti dalam hadis ada isyarat. Kalau masjid belum dibangun, mau jadi, itu semua terlibat. Senang, gak banyak masalah tuh. Paling dari orang-orang yang memang punya persoalan serius dengan keimanannya. Tapi semua umumnya semangat. Tapi kalau sudah jadi, kalimatnya dirubah langsung di Quran. Kalimatnya dibentuk dengan jama' dan pemiliknya disebutkan. Masjid Allah. Masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Ya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ At-Taubah Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Ya, masjid yang manapun kalau sudah dibangun, yang sudah jadi, kata Allah, itu punya Allah, punya saya. Maaf, kalau bapak ibu punya rumah, yang ngatur siapa? Yang punya rumah. Gak mungkin Anda punya rumah yang ngatur saya. Ini gak bagus Pak, sofanya tolong pindahkan ke sini ya. Toiletnya gak cocok begini nih, harusnya kasih yang seperti ini. Mustahil, pasti ada yang ngatur. Nah sama ketika masjid itu sudah jadi, dibangun kata Allah bentuknya jamak. Mau masjidnya dari kayu, mau dari batu, dari bahan yang sangat bagus. Kalau sudah jadi semua punya Allah. Karena itu yang berlaku di dalamnya aturan Allah. Bukan aturan orang yang nyumbangnya paling banyak. Bukan aturan orang yang tenaganya paling hebat. Bukan, punya Allah. Ini yang harus disadari pertama kali. Karena itu kalau masjidnya sudah jadi, yang harus dilakukan tuntunan nabinya, pelajari aturan Allah. Karena masuk rumah kita dengan masuk rumah Allah agak berbeda. Akan berbeda. Langkahnya lain, doanya lain, dan sebagainya. Anda tidak pelajari aturan Allah, maka setan akan datang cepat langsung memengaruhi keadaan-keadaan di situ. Sehingga seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan. Silahkan cek, betapa banyak masjid yang sudah bagus-bagus jadi persoalan. Setan itu jenius, Bu. Pak, yang digoda bukan jamaahnya. Kalau jamaahnya satu nggak datang, yang lain bisa datang. Tapi kalau DKM-nya digoda, orang malas datang. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya jadi ribut, ngapain saya ke sana? DKM-nya jadi begini, ngapain saya ke situ? Takut nggak khusyuk sholatnya. Masya Allah. Banyak alasannya tuh. Jelas ya? Baik. Nggak perlu terlalu luas ya untuk masalah ini. Kita kembalikan lagi ke sini.